الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها فيها masih kembali ke mana ini? Salat Jumat, iya. Salat Jumat wal Id. Il ayat. Baik. Beliau terkadang membaca padanya surah Yusuf, surah Nahl, Hud, Bani Israel, wa nahwiha. Minasuar dan yang lainnya dari surah-surah. Walau kana tatwiluhu mansukhan, seandainya memperpanjang bacaan di solat Id itu sudah dihapus. Lam yakhfa ala khulafa'ir rasyidin. Tidak akan mungkin barakallahu bikum luput dari para penghapusan luput dari pengetahuan para khulafa'ir rasyidin, sementara orang-orang yang terlalu tergesa-gesa nakarun mereka mengetahuinya. Wa amma al-hadis alladhi rawahu Muslim min sahihi fi sahihihi an Jabir ibn Samurah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr qaf wal Qur'an al-Majid wa kanat salatuhu ba'du takhfifan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir ibn Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di surah Al-Fajr di salat fajar qaf wal Qur'an al-Majid wa kanat salatuhu ba'du takhfifa, dan salat setelahnya diringankan. Fal murad bi qawli ba'du ay ba'da al-fajri, maka ini maksud dengan ba'du di sini setelah fajar, ay annahu kana yutilu qira'atul fajr akthar min ghairiha, artinya terkadang beliau lebih memperpanjang bacaan di salat subuh ketimbang di salat-salat yang lainnya. Wa salatu ba'daha takhfifan, dan salat-salat selain salat subuh tentunya diperpendek, diperingan. Wa yadullu ala dhalika qawlu ummi al-fadl, dan ini ditunjukkan oleh ucapan Ummul Fadl, wa qad sami'at Ibnu Abbas yaqra wal mursalati urfa, sementara Ummul Fadl telah mendengar Ibnu Abbas membaca dalam salatnya wal mursalati urfa, qalat ya bunayya laqad dzakartani bi qira'ati hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Baik. Ummul Fadl mengatakan setelah mendengar Ibn Abbas membaca al-murwal mursalati urfa di salat maghrib, agar faqalat ya bunayya, maka berkata Ummul Fadl, ya bunayya. Baik. Ya bunayya, ya karena ponaannya. Qala ya bunayya laqad dzakartani bi qira'ati hadhihi surah. Baik. Atau anaknya memang. Laqad dzakartani, engkau telah mengingatkan aku bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah ini, innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah yaqra'u biha fil maghrib, sungguh ini adalah surah yang paling terakhir aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di salat maghrib. Fa hadha fi akhiril umr, fi akhiril amr, maka ini tentunya di akhir urusan, yakni menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap membaca wal mursalat di salat maghrib. Barakallahu fikum. Wa idza fa inna qawlahu wa kanat salatuhu ba'du ghayatun qad hudifa ma hiya mudafatun ilayhi. فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق وترك إضمار ما يقتضيه السياق والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد dan juga kata-kata بارك الله فيكم siapa ini Samurah, ya. Baik. Jabir bin Samurah. Adapun kata-kata Jabir bin Samurah, padahal setelah itu, salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diringankan. Itu kata-kata ini yang mau diperhatikan. Wa kana salatu ba'du ghayatun qad hudifa ma hiya mudafatun ilaiha. Ghayah adalah ujung atau tujuan yang telah dihilangkan apa yang disandarkan kepalanya. Fala yajuzu idmaru ma la yadullu alaihi siyaq. Maka tidak boleh diidmarkan apa yang tidak ditunjukkan oleh siyaq bentuk kalimat. Wa tarku idmari ma yaqtadihi siyaq. Sementara meninggalkan mengidmarkan apa-apa yang ditunjukkan oleh siyaq. Wa siyaq, siyaqnya yang dipahami dari kata-kata itu innama yaqtadi anna salatahu ba'dal fajr, siak menunjukkan bahwa salat setelah fajar adalah kana takhrifan, yakni salat setelah salat fajar, yakni salat-salat yang lainnya maksudnya. Wa yaqtadi anna salatahu kullaha ba'da dzalikal yawm kana takhrifan. Dan bukan yang dimaksud bahwa setelah hari itu semua salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipendekkan bacaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, barakallahu fikum. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat atau surah-surah yang panjang di salat fajar. Kemudian kata barakallahu fikum Jabir bin Samurah, setelah itu bacaan Rasulullah pendek-pendek. Setelah itu maksudnya apa? Apakah setelah salat indah semua salat akhirnya pendek semuanya bacaannya? Atau setelah sholat fajar, yakni selain sholat fajar semuanya pendek-pendek. Hakikat. Dan ini tentunya yang terakhir yang lebih barakallahu fikum lebih ma'ruf. Baik. Hadza ma la yadullu alaihi lafz walau kana huwa al-muradu lam yakhfa ala khulafaihi. Seandainya yang dimaksud itu adalah semua sholat setelah itu sholat-sholat pendek, tidak akan mungkin ini luput dari pengetahuan para khulafa ar-rasyidin. Fa yatamassakuna bil mansukhi wa yad'una an-nasikh. Tidak mungkin para khulafa semuanya masih tetap berpegang teguh dengan yang mansukh yang sudah dihapus dan mereka meninggalkan yang tabarakallahu fikum yang menghapus. Paham barakallahu fikum. Karena yang dihapus yang tidak dipakai lagi sesungguhnya. Yang menghapus inilah yang dipakai. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam ayyukum amman nas falyukhaffif. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum amman nas falyukhaffif. Siapapun di antara kalian yang mengimami masyarakat atau manusia maka hendaknya dia peringan salatnya. Memperpendek. Wa qawlu Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nas salatan fi tamamin. Dan ucapan Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ringan sholatnya tapi sempurna. Baik. Fatakhfifu amrun nisbi. Maka kata-kata meringankan sholat itu amrun nisbi. Ini perkara yang barakallahu nisbi. Bisa agak panjang, bisa pendek memang. Baik. Wa yarji ila ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita kembali kepada apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai contoh suri teladan. Wa wadaba alaihi la ila syahwatil ma'mumin. Maka untuk kita mengatakan takhfif, kita kembali kepada apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selera jamaah atau makmum. Baik. ada imam panjang salatnya, kemudian mengatakan, aduh, dia panjang sekali anu. Akhirnya dia pendek, setiap salat pendek, setiap salat pendek, akhirnya ini menjadi kebiasaan. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam yakun ya'muruhum bi amrin tsumma yukhalifuhu. Karena tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya dengan satu perintah kemudian beliau sendiri yang menyelisihinya. Wa qad alima anna man wara'ahu al-kabir wad-dha'if wa dzal-hajah. Sementara beliau sendiri mengetahui siapa di belakang beliau. Di belakang beliau ada orang yang sudah tua, ada yang lemah, ada yang orang-orang sibuk, dzal-hajah, pengen cepat-cepat. Falladhi fa'alahu huwa at-takhfif alladhi amara bihi. Maka yang beliau lakukan itulah takhfif sesungguhnya yang beliau perintahkan. Fa innahu kana yumkinu an takuna salatuhu atwala min dhalika bi adab mudha'afah. Fa innahu kana yumkin, karena boleh jadi dan memungkinkan bahwa salat beliau takunu salatu atwala min dhalika, bisa lebih panjang dari itu berlipat-lipat kali. Fa hiya khafifatun binisbati ila atwali minha. Maka tetap dikatakan ringan kalau dibandingkan dengan sesuatu yang lebih panjang dari dia. Wa hadithu sallallahu alaihi wasallam alladhi kana wadaba alaihi huwal hakimu ala kulli ma tanaza'a fihi al mutanazi'un. Wa hadithu dan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam kana wa alladhi kana wadaba alaihi, yang beliau senantiasa melakukannya, ini yang menjadi hakim adalah petunjuk beliau yang biasa beliau lakukan sebagai hakim. Baik, sebagai pemutus ala kulli ma tanaza bihi al-mutanazi'un, pada semua perkara-perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang yang berselisih. Wa yadullu alaihi ma rawahu an-Nasa'i, dan yang ditunjukkan oleh ini apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit-tahfif wa ya'muruna bis-shafat. Al-qira'atu bis-safat min at-tahrif alladhi kana ya'muru bihi wallahu a'lam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa? Ibnu Umar untuk meringankan bacaan-bacaan salat. Wa ya'muruna bis-safat, sementara beliau sendiri mengimani kami dengan as-safat, as-safat, az-zajirat, az-zajirat. Al-qira'atu bis-safat, maka membaca bacaan setelah Fatihah dengan surah Saffat min at-takhfif, termasuk meringankan alladzi kana ya'muru bihi wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik. Tentunya tidak kembali kepada hukum yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini jangan pendek terus di setiap bacaan salat. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin, bukan di zaman ini saja, dari zaman dahulu kala, barakallahu fikum, orang awam pengennya barakallahu fikum ya pendek, pendek sekali. Sabati ada abilah abi watab sayyid inna atayna kal kawthar kulu allahu ahad kulu a'udzubillah binnas sayyid idha ja'ana surullahi wal fath. Ya, ya, ada yang seperti ini, barakallahu fikum. Bukan tidak boleh, barakallahu fikum, tapi hendaknya diselang-seling, terkadang panjang, terkadang sedang, terkadang pula pendek. Inilah petunjuk Rasulullah SAW, inilah contoh yang beliau contohkan. Baik, barakallahu fikum. Fasulun wakana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu suratan fis salati bi'ainiha la yakra'u illa biha illa fil jum'ati wal 'aidain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu suratan fis salati bi'ainiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentukan surah apa yang harus dibaca di salat-salat tertentu. Dan tidak boleh dibaca kecuali surah itu, kecuali di surah di kecuali salat Jumat dan salat Id. Amma fi sa'ir salawat, adapun di semua salat-salat yang dilakukan, faqad dzakara Abu Dawud min hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala ma minal mufassali suratun saghiratun wala kabir illa wa qad sami'tu Rasulullah SAW ya ummun nasa biha fi salatil maktubah. Masya Allah. Ma minal mufassali surah saghira wala kabir. Tidak ada dari surah-surah mufassal sagira wala kabira, yang panjang dan yang pendek, illa waqad sami'tu Rasulullah ya ummun nas biha, kecuali semuanya aku telah pernah mendengar Rasulullah SAW mengimami manusia dengan surah itu. Tapi salat al maktubah, di salat-salat wajib. Oleh karena itu barakallahu fikum disunnahkan memang untuk ditanwi' di barakallahu fikum di selang-seling barakallahu fikum, jangan itu terus yang dijadikan bacaan setelah Fatihah. Hendaknya diganti dengan surah yang lain atau ayat-ayat yang lain barakallahu fikum. Wa kana min hadhihi qira'atu surah kamilah, dan termasuk petunjuk beliau alaihi salatu wasalam membaca surah sempurna. Membaca surah sempurna. Wa rubama qara'aha fi raka'ataini wa rubama qara'a awwal surah. Tapi rubama terkadang beliau membaca di raka'ataini, di dua rakaat. Barakallahu fikum, satu surah dibagi menjadi dua. Tapi warubama qara awal surah, terkadang beliau membaca satu surah di awalnya. Wa amma qira'atu awakhir suwar awatain, warubama qara'aha fi rak'atain, warubama qara'a awal suwar, terkadang beliau membaca di awal surah. Barakallahu fikum. Wa amma qira'atu awakhir suwar wa awsatiha falam yuhfad anhu, adapun membaca akhir-akhir surah atau pertengahan surah, maka ini lam yuhfad anhu, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qira'atu suratayni fi rak'atin, barakallahu fikum. Nah, ini perlu kita perhatikan tentunya. Sahih. Bukan berarti batal salat kita kalau kita membaca akhir surah atau pertengahan surah, bukan, barakallahu fikum. Tapi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma membaca surah secara keseluruhan, wa imma membaca awalnya kalau tidak keseluruhan. Wa imma dibagi menjadi dua. Baik. Adapun dibaca akhirnya saja, ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa amma qira'atu suratayni fi rak'atin fa kana yaf'aluhu fi nafilah. Adapun beliau membaca dua surah, surataini fi rak'ah, membaca dua surah dalam satu rakaat, ini beliau lakukan di salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Baik. Misalnya dia baca idza zulzilatil ardhu zilzalaha dengan wal 'adiyati dhabha dalam satu rakaat. Baik, setelah Fatihah. Wa amma bil fardh falam yuhfad anhu. Adapun mengumpulkan dua surah dalam satu kali bacaan, maka ini tidak mahfud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anni la'arifun nawair allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqrinu bainahunna as-suratain fi ar-raq'ah. Adapun hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa inni la'arifun nawair allati kana Rasulullah, aku mengetahui nawair, suatu yang semisal, yang sama, yang senantiasa beliau menggandengkannya, bainahunna suratayn fi raka'ah, dua surah dalam satu rakaat, Ar-Rahman dengan An-Najm, surah Ar-Rahman dengan surah An-Najm dalam satu rakaat, waqtarabat as-sa'ah dengan Al-Haqqah dalam satu rakaat, wa tur wa dariyat dalam satu rakaat, wa idza waqa'atil waqi'ah dan Nun dalam satu rakaat, al-hadid. فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو النفل. Maka ini adalah hikayah, ini pemberitaan tentang ucapan, tentang perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ditentukan tempatnya apakah di salat wajib atau salat-salat sunnah. Wa huwa muhtamil, ini memungkinkan, boleh jadi salat-salat sunnah, boleh jadi juga di salat wajib. Wa ma qira'atu surat wahidah fi raka'ataini ma'an faqallama kana yaf'aluhu. Adapun membaca surah wahidah di rak'ataini, membaca satu surah di dalam dua rakaat, artinya dibagi dua mungkin, faqallama kana yaf'aluhu, ini jarang beliau lakukan. Wa qad dzakara Abu Dawud an rajulin min Juhainah annahu sami'a Rasulullah SAW yaqra'u fi al-subh idza zulzila. Baik. Fi ar-rak'atain kiltayhima. Baik. Ini oh berarti rak'atain ma'an berarti di sini satu surah dibaca dua kali di dalam dua rakaat. Dibaca di rakaat pertama juga dibaca di rakaat yang kedua. Qala fala adri ana si Rasulullah SAW am qara'a dzalika amdan. Aku tidak tahu, ini jarang memang terjadi. Dibaca di rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, kemudian di rakaat yang kedua juga wasyamsi wa duhaha. Baik. Kata barakallahu fikum sahabat tersebut, aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Baik, kalau beliau telah membaca surah itu di rakaat pertama atau barakallahu fikum sengaja-sengaja mengulanginya. Baik. Aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa kalau beliau sudah membacanya di rakaat pertama atau memang itu adalah sesuatu yang disengaja oleh beliau. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu ar-rak'ata al-ula ala tsaniyati min salati subhi wa min kulli salah. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu ar-rak'ata al-ula, beliau memperpanjang rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua dari salat subuh. Wa min kulli salah, dan semua salat-salat. Ini rakaat pertama tetap lebih panjang daripada rakaat-rakaat berikutnya di semua salat. Wa rubbama kana yutiluha hatta la yusma'a waqu qadamihi. Wa kana yutilu salata subhi akthara min sa'ir as-salawat. Wa rubbama kana yutiluha hatta la yusma' waqu qadamihi. Baik. Beliau memperpanjang sampai kita tidak tahu barakallahu bikum waqu qadamihi, letak suara kakinya. Wa kana yutilu salata subhi akthar, dan beliau lebih memperpanjang salat subuh bacaannya daripada salat-salat yang lainnya. Wa hadza li anna Qur'an al-fajr mashhudun. Ini karena bacaan Qur'an di waktu fajar, waktu subuh, ini disaksikan. Yasharuhu Allahu ta'ala wa malaikatuhu, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya. Wa qila yasharuhu malaikatul laili wan nahar. Ada yang mengatakan bahwa inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, disaksikan, jadi disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang bertugas. Karena ada malaikat yang bertugas di malam hari dan ada juga malaikat yang bertugas di siang hari. Barakallahu fikum, silih berganti. Paham barakallahu fikum. Dan waktu pergantiannya adalah waktu subuh dan waktu asar. Menggantikan barakallahu fikum tugas malaikatul lail wa malaikatul minhar ini di waktu subuh. Baik. Wal qawlani mabniyani ala anna an-nuzul al-ilahi hal yadumu ila inqida'i salati subhi aw ila tulu'il fajr. والقولان مبنيان على ان النزول الهي. Ini dua, ini barakallahu, dua pendapat ini dibangun di atas pendapat bahwa annan nuzul al-ilahi, bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala, hal yadumu, apakah tetap terus menerus Allah Subhanahu wa taala turun sampai selesai salat subuh atau sampai terbitnya fajar. Paham barakallahu fikum. Waqad warada fihi hadza wa hadza, dan warid ini dan itu, yakni sampai subuh dan yang mengatakan sampai fajar tok. Baik. Karena Rasulullah taala, karena Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa sulusail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Tiba-tiba turunnya ini apakah sampai fajar muncul atau sampai usainya salat apa? Salat fajar. Baik. Kedua-duanya warid kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa aidan فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا أما نقصته من العدد. Dan juga bahwa ketika salat subuh itu hitungan bilangan rakaatnya lebih sedikit, hanya 2 rakaat, maka beliau memperpanjang dengan bacaannya sebagai ganti atas 2 rakaat yang barakallahu fikum ada di salat-salat yang lainnya. Dia 2 rakaat ini hanya di waktu subuh, sementara yang lainnya kan 4 rakaat. Maka beliau memperpanjang bacaannya di waktu subuh itu. Wa idzan fa innaha takunu aqiban naum wan nasu mustarihun. Dan juga bahwa yang namanya salat subuh itu takunu aqiban naum, selesai orang tidur. Wan nasu mustarihun, sementara orang dalam kondisi raha, segar. Segar tentunya bagi siapa yang mengusahakan agar supaya tetap dia segar di subuh hari. Artinya janganlah tidur. Baik. Janganlah tidur. Baik. Kita adalah yang paling mengerti tentang keadaan kita setelah Allah Subhanahu wa taala tentu sesuai dengan kebiasaan kita. Ketika kita mungkin tidur lat, barakallahu fikum, sampai jam 12, kemudian subuh hari ngantuk sekali ya. Jangan dibiasakan yang demikian ini. Baik. Tidur agak cepat agar supaya subuh hari baik, tidak ngantuan. Baik. Seandainya pun misalnya dia salat malam, misalnya salat malam, salat jam 3 misalnya. Baik. Jam 3 dia bangun, kemudian dia tidur, ya salat setengah jam mungkin. Baik. Atau sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki untuknya, melakukan ibadah qiyamul lail. Setelah itu dia istirahat. Baik, istirahat sesaat. Barakallahu fikum. Jasad kita ini, barakallahu fikum, jasad kita ini tergantung dengan kebiasaan. Paham barakallahu fikum. Tergantung dengan pembiasaan kita. Kalau kita biasa bangun di waktu-waktu tertentu, maka secapai apapun biasanya kita tetap akan bangun di waktu itu. Bahasanya kita alarm tubuh. Barakallahu alarm tubuh. Tubuh kita ini akan membangunkan, sudah ada alarmnya. Kalau antum barakallahu fikum, sudah terbiasa bangun subuh. Atau sebelum subuh, barakallahu fikum, walaupun penat capek di malam hari, walaupun begadang, subuhnya tetap dia bangun. Walaupun dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Dan memang ada azam untuk bangun pada saat itu. Lihat. Ada azam, ada keinginan untuk bangun pada saat itu. Hakada. Jadi membiasakan diri dengan kebaikan, barakallahu fikum. Membiasakan diri dengan kebaikan. Lihat. Agar supaya seandainya kita pun luput dari kebaikan itu, tetap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikan itu, karena memang kita terhalangi oleh satu uzur. Baik. Jadi kebiasaan baik barakallahu fikum diusahakan, diupayakan terus barakallahu fikum. Usahakan dan upayakan kebiasaan baik sehingga barakallahu fikum menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik. Jangan kebiasaan buruk yang dijadikan kebiasaan. Baik. Jadi barakallahu fikum, karena waktu subuh ini waktu barakallahu fikum, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu subuh. Baik. Usai kita melakukan salat, di situ adalah waktu-waktu berkah. Baik, waktu-waktu berkah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Baik. Di waktu paginya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pulang dari salat subuh kecuali waktu duha. Baik. Atau nanti setelah barakallahu fikum matahari naik. Baik, beliau ma berzikir wa imma bercengkrama dengan sahabatnya wa imma barakallahu fikum. Nah, setelah naik fajar, naik apa namanya? Naik matahari, baru beliau pulang ke rumah. Baik. Ingat, kebiasaan barakallahu fikum bisa dirubah. Kebiasaan itu bisa dirubah. Baik. Sekali lagi, kebiasaan bisa dirubah. Tapi karena itu adalah kebiasaan, merubahnya pun harus bertahap. Paham barakallahu fikum? Merubahnya pun harus bertahap. Tidak bisa barakallahu fikum orang langsung merubah kebiasaannya secara drastis, kecuali ya barakallahu fikum sedikit di antara orang-orang yang bisa melakukannya. Baik. Contoh misalnya, contoh sederhananya. Baik. Kalau orang mau mengurangi porsi makannya, sementara dia biasa makan 2 piring, baik, dia mau langsung diet ketat 1/4 piring. Baik. Enggak sampai 2, enggak sampai 2 pekan atau 1 bulan dia sudah pingsan-pingsan mungkin barakallahu fiik. Karena tubuh ini menuntut jatah dan kebiasaannya. Dikurangi sedikit demi sedikit. Perlahan barakallahu fiik. Baik. Kebiasaan tidur di pagi hari pun mestinya barakallahu fiikum diusahakan, diupayakan untuk diganti di waktu yang lain. Baik, diganti di waktu yang lain. Barakallahu fiikum. Kalau memang harus tidur di waktu pagi, baik, karena satu dan lain hal misalnya, baik, maka jangan tidur selesai sholat subuh langsung tidur. Nanti setelah naik matahari baru silahkan tidur. Barakallahu fikum. Ini dinasihatkan oleh para ulama kita. Misalnya dia begadang karena memang satu, barakallahu fikum, satu masalah yang dihadapi, atau memang dia tidak bisa tidur karena satu dan lain hal, misalnya anaknya rewel mungkin. Tapi dianya sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Tapi bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, seakan-akan dia tidak tidur. Sehingga di waktu subuh, pada subuh sangat-sangat ngantuk. Kecuali kalau memang dia tidak bisa menahannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dalam kondisi jarang-jarang lah bas. Kita kembali barakallahu fikum. Kenapa beliau memperpanjang sholat di waktu subuh? Karena waktu subuh itu adalah waktu yang baik, yang barakallahu fikum orang lagi segar-segarnya baru bangun tidur. Baik. Wa yadan fa innahum la lam ya'khudhu ba'du fi istiqbalil ma'ash wa asbabid dunya. Dan juga di waktu pagi orang belum langsung terjun ke pekerjaannya, tep, kegiatannya. Barakallahu fikum. Wa hadan fa innaha takunu fi waqti tawasu'i fihi sam'u wal lisan wal qalb li faragihi wa adami tamakkuni al istighali fihi. Dan juga pada waktu subuh, waktu tep bertepatan tep tawata'a fihi as-sam'u wal lisan, ini sepakat pendengaran, lisan dan kalbu, lifaragihi karena kosongnya, wa adamu tamakkunil istighali fihi, Tapi karena belum dipakai, belum disibukkan ini semuanya. Coba perhatikan barakallahu fikum, kalau siang kan hiruk pikuk. Barakallahu fikum. Tapi kalau di subuh hari ini barakallahu fikum. Hadirin, pendengaran, penglihatan, barakallahu fikum, hati belum tersibukkan oleh sesuatu. Wa hadhihi asrarun innama ya'rifuha man lahu iltifatun ila asrari syari'ati wa maqasidiha wa hikamiha. Wallahu musta'an. Ini adalah rahasia-rahasia yang ya'rifuha, innama ya'rifuha, yang bisa mengetahuinya atau orang-orang yang mengetahuinya adalah orang-orang yang lahu iltifat, dia memiliki perhatian kepada rahasia-rahasia syariat dan tujuan-tujuan serta hikmah-hikmahnya. Wallahu musta'an. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Baik. Fasalun wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faraga min al-qira'ati sakata bi qadri ma yataradda ilayhi nafsuhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min al-qira'ah, beliau kalau usai melakukan bacaan Quran setelah Fatihah surah, sakata bi qadri ma yataradda ilayhi nafsuhu. Beliau berhenti sesaat sampai kembali nafas beliau. Tsumma rafa'a yadayhi kama taqaddama, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana kita lewat. Wa kabbara raki'an, dan bertakbir untuk ruku. Takbir ini dilakukan pada saat bergerak menuju posisi ruku. Namanya takbiratul intiqal. Wada kafaihi ala rukbatayhi kal qabidi 'alayha. Dan meletakkan kafaihi, telapak tangannya, di atas lututnya, menggenggamnya. Ini lutut digenggam begini lutut. Baik. Oke. Bukan buku-buku. Ada orang buku-buku bagian di bawahnya lutut yang dipegang. Baik. Tidak demikian adanya, barakallahu fikum. Baik. Wa wada kafaihi ala rukbatihi kal qabidi 'alaiha 'alaihima. Wa watara yadayhi fanahahuma an jambatayhi. Wa watara sayyid yadayhi, dan beliau agak membengkokkan apa? Dai barakallahu fikum sikunya. Dai barakallahu fikum menjauh dari sisinya. Sayyid. Wa basata dhahrahu wa maddahu wa atadala wa lam yansid ra'sahu. Dan beliau membentangkan pundaknya, punggungnya. Sayyid wa atadala, dan beliau i'tidal di posisi ini, dan beliau tidak mengangkat kepalanya. Walam yakhfidhu, dan beliau juga tidak menundukkan kepala. Bal yaj'aluhu hiyala dhahrihi mu'adilan lahu, bahkan beliau mensejajarkan kepala dengan punggungnya. Tidak ke atas mendongak dan juga tidak ke bawah, tapi sejajar. Kalau begini sejajar, barakallahu fikum, antara ini dengan kepalanya beliau, tidak dikeataskan dan juga tidak dikebawakan. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim. Baik. Apa siapa? Amal Syarif, tolong coba posisi ruku. Jazakallah khair. Sudah, posisi ruku. Baik. Agak. Ini rata kepala juga. Ini rata kepala. Tidak didongakkan ke atas juga, tidak di. Tapi barakallahu fikum. Tidak sampai ke bawah sekali juga, tidak. Rata. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim, dan beliau membaca subhana rabbiyal azim di posisi ruku ini. Wa taratan yaqulu ma'a dzalika aw muqtasiran 'alaihi. Baik. Taratan yaqulu ma'a dzalika aw muqtasiran 'alaihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik. Taratan yaqulu ma'a dzalika aw muqtasiran 'alaihi. Terkadang beliau menggandengkan dua ini, subhana rabbiyal azim dengan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau dibaca masing-masing. Wa kana ruku'uhu al-mu'tad miqdar 10 tasbihat. wa sujuduhu kadzalik. Wa kana ruku'uhu al-mu'tad, dan ruku' beliau lamanya bagaimana? Miqdara 10 tasbihat. Sekitar 10 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini panjang sebenarnya. Barakallahu fiik. Kalau dibanding dengan sujudnya kita dan rukuknya kita, ini masih terlalu cepat sujudnya kita. Baik. Wa kana ruku'uhu al-mu'tad. Sayyidnya kendara asyir tasbihat wa sujuduhu kadalik. Demikian juga sujudnya. Wa amma hadithul bara bin Azib radhiyallahu anhu ramaktu salata khalfa al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana qiyamuhu faruku'uhu fa'atidaluhu fasajidatuhu fajilsatuhu ma baina sajidataini ghariban min as-sawa. Fahada qad fahima minhu ba'dhum annahu kana yarka'u biqadri qiyamihi wa yasjudu biqadri wa ya'tadilu kadzalika wa fi hadzal fahmi syai. Baik, adapun barakallahu fikum hadis Al-Bara bin Azib mengatakan ramaktu salata, aku memperhatikan salat ketika ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana qiyamuhu, maka berdirinya beliau, rukunya dan i'tidalnya, sujudnya dan duduk di antara dua sujudnya, qariban min as-sawa, sama atau mirip. Fahadha qad fahima minhu, qad fahima minhu, ini terkadang, hadis ini terkadang bisa dipahami, biasa dipahami oleh sebagian orang, annahu kana yarka'u biqadri qiyami. Baik. Bahwa beliau ruku sepanjang berdirinya beliau. Wa sujudu wa yasjudu biqadri, demikian juga sujudnya. Sepanjang berdirinya berapa lama? Wa ya'tadilu kadzalik, demikian juga i'tidalnya. Wa fi hadzal fahmi syai, dan memahami hadis ini seperti ini ada sesuatu padanya. Li'anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subh bil mi'ati ayah au nahwaha ya au nahwiha. Wa qad taqaddama annahu qara'a fil maghribi bil a'raf wa tur wal mursalat. Wa ma'lum anna ruku'ahu wa sujudahu lam yakun qadra hadhihi al-qira'ah. Sudah kita lewati juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca di salat subuh ratusan ayat atau ayat ratusan ayat atau yang serupa dengannya. Sudah juga kita lewati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di maghrib, salat membaca surat Al-A'raf atau surat Tur wal Mursalat, dan malum bahwa rukunya beliau dan sujudnya beliau tidak sepanjang berdirinya beliau dalam membaca. Wa idullu alaihi hadithun Anas alladhi rawahu ahlu sunan annahu qala, dan juga ini topang dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sunan, beliau mengatakan ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulullah SAW asbaha salatan bi Rasulillah SAW illa hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz. Berkata Anas, aku tidak pernah melakukan salat di belakang seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Qala fahazarna fi ruku'ihi 10 tasbihat. Ternyata kami menghitung-hitung, barakallahu fiikum, memperhatikan, ternyata panjang rukunya itu sekitar 10 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa fi sujudihi 10 tasbihat. Demikian juga sujudnya sekitar, kalau cerita panjangnya, sepanjang 10 kali orang bertasbih. Hadza ma'a qawli Anas annahu kana ya'ummuhum bi as-saffat. Ini bersamaan dengan bahwa Anas mengatakan Umar bin Abdul Aziz mengimami mereka dengan bacaan as-saffat, menunjukkan bahwa tentunya tetap barakallahu fikum bacaan ketika berdiri dan lamanya berdiri tentunya beda dengan lamanya orang ruku, lamanya orang sujud, barakallahu fikum. Pamuradul bara wallahu a'lam. Maka yang dimaksud dan diinginkan oleh Al-Bara wallahu alam anna salatu salasan kanat mu'tadilatan, bahwa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tadilah. Baik. Fakana idza atala al-qiyama atala ar-ruku'a wa sujudah. Artinya kalau beliau memanjangkan salat bacaan berarti rukuknya juga agak panjang. Paham barulah itu. Demikian juga sujudnya. Wadah khafaf al-qiyamah, khafaf ruku wa sujud. Kalau diringankan, yang pendek bacaan, ya tentunya pendek juga bah, ruku dan sujud. Baik. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Bacaan pendek, kemudian rukunya panjang, sujudnya panjang. Baik. Lebih parah lagi, ketika dia kunutnya lebih panjang, barakallahu fikum, daripada bacaan Fatihah dan surahnya. Cepat Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma dina bi man hadait wa abina bi man afait wa tawallana bi man tawallait. Agak lebih panjang barakallahu. Baik ditambah, bukan cuma sekedar yang kita dengar ini. Ditambah doa di dalamnya. Baik. Sehingga kurutnya saja lebih panjang dari satu rakaat. Jangan mengatakan ini ustaz ada sambaran di cerita. Tiba anak sholat di belakangnya, barakallahu fikum, ada orang pas dalam perjalanan. Baik. Allah musta'an. Wa idza khaffafa al-qiyam, intinya kalau seseorang atau seorang imam memperpanjang sholatnya, bacaannya, maka hendaknya diperpanjang juga ruku sujudnya. Kalau pendek bacaannya, pendek juga rukuk sujud. Wa taratanya ja'alur rukwa wa sujuda bi qadril qiyam walakin kan yaqulu dhalika ahyanan fi salati al-laili wahdaha. Terkadang juga beliau memperpanjang rukuk sujud sepanjang beliau berdiri. Walakin, akan tetapi ini beliau lakukan terkadang di salat malam saja. Wa fi'luhu aidan qariban min fa'alahu aidan qariban min dhalika bi salatil kusuf. Wafalahu ayatan, dan dia juga melakukan yang serupa semisal dengan itu di salat kusuf, di salat gerhana. Wahdihu al-ghalib sallallahu alaihi wasallam ta'dilu salati wana watanasubiha. Petunjuk Rasulullah SAW secara umum adalah ta'dilu salah watanasubiha, ta'dilu salah watanasubuha, kecocokannya. Kalau panjang bacaan, panjang juga rukuk sujud. Kalau pendek, pendek juga. Hagana saya kita cukupkan sampai sini barakallahu fiikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.